إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرامتك العلم النافع والاخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. Ini adalah majlis ketiga kajian kitab Ad-Da'wah Ad-Dawa' karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita insyaallah akan meneruskan pembahasan tentang ruqyah ya. Pada kali ini di kitab Arabiknya adalah kita halaman ke-14, adapun di kitab terjemahan halaman ke-9. Kemarin atau pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebuah hadis, cerita panjang tentang sahabat yang berhasil meruqyah seorang kepala dusun karena disengat kalajengking, dan ruqyah tersebut dilakukan dengan Al-Fatihah ya. Dan telah kita tuturkan beberapa faedah dari hadis tersebut yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Dan pada kali ini insya Allah kita akan meneruskan pembahasan ruqyah, karena memang apa yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam muqaddimah ini sangat berkaitan erat dengan ruqyah dan doa dan juga penyakit yang diruqyah. Ibnu Qayyim kemudian berkata setelah hadis tersebut, ya, di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, faqad athara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da'i wa azalahu hatta ka'an lam yakun. Surat Al-Fatihah itu terbukti memberikan dampak positif, athar yang positif dalam menyembuhkan secara total penyakit yang diderita oleh si kepala dusun. Yaitu Al-Fatihah. Cukup Al-Fatihah itu insya Allah akan memberikan dampak yang positif dalam menyembuhkan penyakit secara total. Dan penyakit yang kita bicarakan itu adalah penyakit, waalaikumsalam, penyakit yang kita bicarakan adalah penyakit fisik, bukan? Penyakit fisik. Ini menunjukkan penyakit fisik bisa diruqyah dengan Al-Fatihah diantaranya. Hingga seolah-olah penyakit tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Seolah-olah penyakit tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Jadi sebenarnya obat yang terbaik itu adalah Al-Quran, dan yang terbaik dari Al-Quran adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai media untuk atau wasilah untuk menyembuhkan penyakit seseorang, baik penyakit kejiwaan maupun penyakit fisik. Wa huwa ashalu dawain wa aisaruh, dan inilah obat yang termudah, obat yang termudah, yang paling ringan, hanya membaca surat Al-Fatihah. Namun tentu nanti akan dijabarkan bahwasanya dalam pengobatan dengan Al-Qur'an ini tentu ada faktor faktor penguatnya dan juga ada faktor pelemahnya. Nanti insyaallah akan kita pelajari. Walau ahsan al-'abdu at-tadawi bil Fatihati la ra'a laha ta'thiran 'ajiban fi syifa. Seandainya seseorang mampu menggunakan Al-Fatihah dengan baik, yaitu dia benar-benar mentadabburi Al-Fatihah itu, kemudian dia juga beristislam dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu insyaallah penggunaannya jika untuk tujuan mengobati, niscaya dia akan melihat efek penyembuhan yang menakjubkan. Itu wajib untuk dipercaya. Penyakit-penyakit fisik ya. Lebih-lebih penyakit yang ada kaitannya dengan jin, maka akan benar-benar terasa efek positifnya jika diruqyah dengan Al-Fatihah. Namun ada ayat, beberapa ayat lain yang efek positifnya itu lebih besar lagi dibandingkan Al-Fatihah, sesuai dengan apa yang sering dialami oleh beberapa peruqyah dan juga pasiennya. Itu diantaranya ayat Al-Kursi. ayat-ayat kursi di antaranya terkadang itu lebih lebih dahsyat lagi untuk orang yang terkena jin atau syaitan dari kalangan jin. Kemudian juga ayat 102 dari surat Al-Baqarah yaitu wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, sampai akhir ayat itu juga sangat berpengaruh. Kemudian ada juga ayat keempat terakhir dari surat Al-Hasyr, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal, yaitu juga sangat berpengaruh terhadap syaitan. Juga tiga surat terakhir dari Al-Qur'an itu sangat berpengaruh terhadap syaitan dari kalangan jin insyaallah taala. Wa makastu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa wala ajidu tabiban wala dawa'a. Saya pernah tinggal, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pernah tinggal di Mekah selama beberapa waktu. Saat itu saya terkena penyakit tanpa bisa mendatangkan obat maupun dokter. Fakanat u'aliju nafsi bil Fatihah. Akhirnya saya mengobati diri sendiri dengan surat Al-Fatihah. Ia membaca sendiri. Fa'aru laha ta'thiran ajiba, dan merasakan efeknya menakjubkan. Fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alamah. Ya, pengalaman ini lantas saya ceritakan kepada orang yang mengeluh sakit. Bahwasanya dulu saya sering membaca Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit fisik saya. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'a. Kemudian banyak dari mereka itu sembuh dalam waktu singkat hanya karena apa? Karena membaca surat Al-Fatihah, namun tentu membacanya tidak sekadar membaca sebagaimana mayoritas kaum muslimin membaca Al-Fatihah, walaupun bagus bacaannya tapi enggak ada isinya. Dan ketika merukyah dengan itu, enggak ada efeknya sama sekali. Kenapa? Karena enggak ada isinya. Enggak ada isinya pembacaan Fatihah itu. Enggak mengerti maknanya. Kalaupun mengerti maknanya secara harfiah saja, karena sudah sering mendengar. Tetapi tidak memaknai benar-benar Al-Fatihah tersebut. Nah, orang yang membaca Al-Fatihah dengan pendadaburan dan untuk merukyah, itu ada efeknya. Sedangkan orang yang membaca Al-Fatihahnya membaca begitu saja, enggak ada pendadaburan, enggak ada pemaknaan lebih, enggak mengerti maknanya, bahkan itu tidak akan berefek terhadap penyembuhan. Penyakit apapun insyaallah akan disembuhkan melalui membaca Al-Qur'an. Dan semakin orang jarang membaca Al-Qur'an, maka insyaallah akan semakin rentan terhadap penyakit, terutama penyakit qalbu ya. Kemudian dikatakan di sini, walakin ha huna amrun yanbaghi attafatunu lahu. Namun di sini ada klarifikasi. Ada satu permasalahan yang harus diperhatikan benar-benar di sini. Wa huwa annal adhkara wal ayati wal ad'iyati allati yustafa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'ah syafiyah. Itu zikir-zikir ya. Zikir-zikir. Kamu seperti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau ayat-ayat. Ayat-ayat seperti ayat kursi, Al-Fatihah, dan lain-lain. Doa-doa. Doa-doa seperti Allahumma innaka antas syafi, wa alaikum salam. Allahumma innaka antas syafi, la shifa'a illa shifa'uk, Allahumma shfini, dan sebagainya. Doa-doa seperti itu. Atau obat-obatan, materi obat-obatan. Kum. Antum juga. Atau doa obat-obatan. Yang kita tahu obat-obatan itu yang digunakan untuk ruqyah serta penyembuhan. Jadi zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa, atau obat-obatan yang antum gunakan untuk meruqyah atau antum gunakan untuk penyembuhan, walaupun pada hakikatnya secara zat sebenarnya ia bermanfaat dan mampu menyembuhkan, yaitu zikir mampu menyembuhkan penyakit qalbu. Kemudian ayat-ayat juga bisa menyembuhkan penyakit qalbu ataupun penyakit fisik dengan izin Allah. Kemudian doa-doa itu juga mampu menyembuhkan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyembuhkan. Kemudian obat-obatan juga secara zat itu bisa menyembuhkan jika sesuai dengan penyakit yang ada pada dirinya. Walaupun pada hakikatnya keempat hal tersebut itu bermanfaat dan mampu menyembuhkan seorang pasien atau korban atau penderita, namun tetap mempunyai ya. Walakin tastad'i qabulal mahal. Namun tetap mempunyai ketergantungan terhadap keadaan tubuh penderita. Maksudnya tergantung dari kobulnya penderita. Kobul itu menerimanya, sikap menerima. Misal seseorang di ruqyah, dibacakan ruqyah, namun sebenarnya pasien atau korban tersebut dia tidak menerima, tidak mau untuk di ruqyah, maka itu susah. Ya. Sebagaimana seseorang jika dia mau disembuhkan dengan susu, namun ternyata dia tidak suka susu, maka anti terhadap susu, alergi bahkan terhadap susu, maka tentu enggak bakal terjadi penyembuhan, ya kan? Susu putih misalnya. Ada suatu penyakit, obatnya, di antara obatnya adalah susu putih. Ya, dari obat lainnya, susu putih di antaranya. Kemudian susu putih tersebut tidak disukai oleh pasien ini, mungkin karena baunya atau karena memang ada trauma dan semacamnya. Nah, kemudian minum susu putih itu tentu akan menolak perutnya dengan sendirinya. Kenapa? Karena memang dirinya itu tidak mengkabul, keadaan tubuh dirinya itu tidak menerima susu putih tersebut. Maka kalau yang seperti ini, maka nggak bakal terjadi penyembuhan, proses penyembuhan nggak bakal terjadi. Dan yang kedua, waquwatu himmanil fa'il, waquwatu himmatil fa'il wa ta'sirihi. Dan juga ini ada yang kurang. Yang pertama kan ketergantungan dari satu apa, segi apa, satu dari keadaan tubuh. Maksudnya di keadaan tubuh adalah keadaan tubuh, yaitu penerimaan tubuh penderita, yaitu menerima atau enggak nih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, di sini enggak diterjemahin, kuatnya harapan atau kuatnya himmah, hasrat dari orang yang melakukan, kuatnya hasrat dari orang yang melakukan, yaitu di antaranya orang yang meruqyah. Orang meruqyah itu sangat dibutuhkan himmah dia, keinginan dia, mau enggak nih ngeruqyah. Ada orang ngeruqyah setengah-setengah, kalbunya kosong ketika dia membacakan, dia memandang kemana-mana. Oke, mungkin aja seseorang hafal 30 juz meruqyah enggak ada efeknya. Kenapa? Karena himmahnya enggak kuat untuk menjadi media pengobatan. Dia baca aja, imma karena enggak ngerti maknanya, imma karena dia kurang ikhlas, imma juga karena dia banyak bermaksiat, imma juga karena dia banyak lalai, imma juga dia karena emang ketika membaca pikirannya kemana-mana. Nah, yang seperti ini susah dalam meruqyah, enggak ada efeknya, susah efeknya. Nah, beda dengan orang yang misalnya dia tidak terlalu tinggi ilmunya, tidak terlalu banyak hafalannya, namun ternyata ketika meruqyah itu kena itu orang itu. Kenapa? Karena himmahnya tinggi juga. Nah, itu yang kedua. Ketiga, kuatnya pengaruh yang mengobati, kuatnya pengaruh orang yang mengobati. Kuatnya pengaruh orang yang mengobati. Orang yang mengobati ini bisa dua makna, yaitu obatnya atau orang perukiahnya. Paham di sini? Jadi yang pertama, tergantung pada pertama kondisi dianya, kondisi tubuhnya. Kondisi tubuhnya yaitu berkaitan dengan sikap menerima atau enggaknya. Ya. Kemudian yang kedua tergantung juga dari yang kedua apa tadi? Kekuatan himmah, hasratnya, hasrat orang yang meruqyah. Atau bisa juga kekuatan obat itu sendiri. Ketiga, dari segi efeknya, pengaruhnya, pengaruh obat tersebut atau pengaruh orang yang mengobati, meruqyah itu. Ya. Sekarang bisa jadi orang hamil mau keluarin ya, dia nggak mau ngeluarin, maunya tetap di dalam, ya susah untuk keluar. Kenapa? Karena orang yang hamil tersebut nggak mau ngeluarin, susah kan? Walaupun dokternya beri aba-aba supaya napas, supaya hirup dan itu, dia nggak mau diem aja, itu lebih susah dalam mengeluarkan anaknya. Itulah, jadi tiga faktor yang pada intinya itu faktor itu dari sisi apa? Dari sisi orangnya, korban atau yang disembuhkan, dan dari sisi yang menyembuhkan, baik itu dokternya, perukiahnya atau obatnya. Ya, jadi makanya enggak semua proses ruqyah itu berjalan lancar dan langsung selesai begitu saja, enggak semuanya. Ya kan? Kadang ada proses ruqyah yang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Itu karena beberapa sebab. Bisa karena sebab perukiahnya, bisa karena sebab pasiennya. Dan bisa juga karena sebab memang penyakitnya yang terlalu dalam. Bisa aja. Ya, makanya enggak semua proses ruqyah, baik itu yang dia senior atau suka merukyah tiap hari, itu nggak mesti langsung langsung selesai ya. Baik, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, فَمَتَ تَخَلَّفَ الشِّفَاءُ كَانَ لِضَعْفِ تَأْثِيرِ الْفَاعِلِ أَوْ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمَحَلِّ الْمُنْفَعِلِ أَوْ لِمَانِعٍ قَوِيٍّ فِيهِ يَمْنَعُ أَنْ يَنْجَعَ فِيهِ الدَّوَاءُ. Jika terjadi keterlambatan dalam penyembuhan nih, dalam proses penyembuhan, kalau misalnya terjadi keterlambatan penyembuhannya, enggak sembuh-sembuh atau lama sembuhnya, itu bisa ada beberapa sebab. Bisa ada beberapa sebab. Sebagaimana lawan dari yang tadi kita ucapkan dari statement tadi. Nah, di sini ada beberapa sebab keterlambatan dalam penyembuhan terhadap suatu penyakit, baik itu fisik ataupun penyakit sihir atau ain dan semacamnya. Yang pertama, lemahnya pengaruh dari pihak yang mengobati. Kalau misalnya antum berobat kepada dokter yang ilmunya sedikit, ya, dokter yang ilmunya sedikit atau tidak punya ilmu bahkan, ya ini pengaruhnya tentu ya nggak ada efeknya atau sedikit efeknya. Atau kepada dokter yang dia nggak semangat untuk mengobati, tentu sulit. Sebagian dokter kan baru semangat mengobati ketika sudah dikasih materi banyak atau dijanjikan nanti ceknya bakal banyak. Nah, baru semangat mengobati. Kalau misalnya mengobati terhadap orang miskin, ya nggak dikasih banyak-banyak obat. Makanya seperti ini, pengaruh orang yang mengobati itu yang pertama. Pengaruh orang yang mengobati itu yang pertama, dia dari segi itu akan ketahuan nanti penyembuhannya cepat atau lambat. Ya, jadi pengaruh itu berarti dari tingkat keilmuannya atau dari bagusnya dia, kualitasnya, dan juga dibutuhkan semangat dan niatan yang benar-benar dari pihak yang mengobati. Ya. Kalau pihak yang mengobati ini walaupun dia berilmu tinggi namun ternyata dia kurang semangat dalam memberikan obat dan memeriksa, maka akan sulit sekali, lebih sulit lagi. Ya. Dan juga orang misalnya seorang dokter ilmunya rendah sekali, kemudian dia memang semangat untuk mengobati. Nah, ini bisa jadi malah justru sebaliknya, salah dalam mengobati. Dia semangat sekali mengobati, tapi dia ilmunya sedikit. Akhirnya dia salah dalam mengobati. Nah, ini bisa malah memperburuk penyakit. Baik, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah, sebab pertama, pengaruh dan semangat dari pihak yang mengobati. Dokter atau perukiah atau ya semacamnya. Dan yang kedua, dari sisi lemahnya tubuh. Nah, lemahnya tubuh. Maksudnya lemah tubuh apa? Lemahnya tubuh adalah tidak menerimanya tubuh tersebut terhadap pengobatan, nggak menerima dia. Ya, mungkin karena memang antipati, mungkin karena memang alergi, mungkin karena memang sudah dari dulunya nggak suka dengan obat tersebut, atau faktor-faktor lain, atau faktor karena memang dia lebih nggak mau sembuh. Ini misalnya seorang yang anak indigo, misalnya anak indigo yang bisa melihat jin, ya itu kan ada jin di dalam dirinya, ada setan di dalam dirinya, itu ketika mau dirukyah dia nggak mau. Kenapa? Dia tetap berharap masih bisa untuk berteman dengan setan. Kemudian dirukyah. Nah, ini susah ini. Kenapa? Karena korbannya ini enggak mau. Nah, kalau korbannya ini enggak mau, ya malah lebih susah. Ya kan? Dia lemah, enggak mau dia. Nah, jadi faktor orang yang dirukyah atau diobati itu juga penting. Kemudian yang ketiga, bisa jadi karena kuatnya faktor penghalang yang mencegah efek penyembuhan dari doa tersebut. Ya, faktor penghalang yang mencegah efek penyembuhan dari doa tersebut. Ada faktor lain banyak. Ada faktor lain. Faktor penghalang maksudnya. Faktor penghalang itu seperti misal orang yang merukyah tersebut makan makanan yang haram. Ada kan susah. Kemudian yang lainnya misalnya dia nggak ikhlas dalam merukyah. Itu berpengaruh sekali, sangat berpengaruh, terutama kalau misalnya seorang dokter nggak ikhlas dalam memberikan obat resep, itu tetap bisa Karena ya berikan resep, ya udah selesai kan. Tapi kalau misalnya meruqyah, orang yang meruqyah tidak ikhlas dalam meruqyah membaca, ya, susah. Ya, atau faktor penghalang lain yang kuat, ya. Nah, itu banyak sekali atau ada 3 hal-hal yang menyebabkan keterlambatan pada penyembuhan. Ada hal-hal menyebabkan keterlambatan dalam penyembuhan. Misalnya juga faktor penghalang, mungkin karena orang yang dikerubuti jin itu, dia sangat banyak jinnya, including kerajaan-kerajaan jin misalnya, atau termasuk juga berkaitan dengan banyak sekali dukun, ya. Karena memang ada dukun yang super benar, super, bukan, yang benar-benar super kekuatannya dan mempunyai ratusan ribu pasukan jin, ya, bisa. Misalnya seseorang meruqyah di malam hari kepada seorang pelaku pasiennya, korban sihir. Nah, kalau malam hari biasanya kan dukun itu main, maksudnya online dia, main di tempat kerjanya kan, kerja kan malam dukun itu. Kalau misalnya malam-malam meruqyahnya, dan ruqyah itu terhadap orang yang terkena sihir, maka dukunnya akan dikabarkan oleh jinnya bahwasanya pada malam ini mereka atau sedang ada proses penyembuhan, maka dukunnya pun akan melawan dengan jin-jinnya. Beda kalau misalnya meruqyah di siang hari, itu lebih safe insyaallah. Kecuali kalau misalnya dukun tersebut tahu bahwasanya pada sore ini, siang ini dijadwalkan. Nah, ini makanya pernah mengalami hal seperti ini kita. Ketika meruqyah seseorang dia sudah alhamdulillah sudah satu kerajaan jin sudah masuk Islam alhamdulillah, namun kemudian dukun itu besoknya kembali memasang beberapa jin. Nah, kemudian kita deal sama korban tersebut untuk kita ada proses ruqyah di suatu siang. Nah, kemudian jin itu mendengar, jinnya tentu tahu, pasti tahu. Walaupun kita sambil WhatsAppan, bahkan jinnya juga WhatsAppan akhirnya. Ya, kemudian ngobrol. Akhirnya jin itu tahu, akhirnya mengabarkan kepada roisnya, kepada dukunnya. Dukunnya ada di Jawa Tengah, orangnya di Jakarta. Akhirnya dukunnya juga bertindak pada waktu ini, dukunnya pun bertindak di kantornya. Ya, langsung online, langsung live streaming langsung kan habis itu. Lihat ketika kita menurutnya efeknya tuh susah banget, tambah susah. Kenapa? Karena ketika itu ada perukiahan, langsung dikun itu kemudian mengirim jin-jinnya, langsung send files gitu kan, langsung sending semuanya, di send jin-jinnya untuk melawan. Dan kita nggak memprediksikan hal seperti itu, karena ruqyah itu aslinya mudah, tapi ketika dukun itu tahu ada terjadi ruqyah, udah siap-siap dukun itu, maka itu menjadi lebih sulit, jauh lebih sulit. Itu salah satu faktor penghalang yang kuat dari proses efek penyembuhan. Walaupun kita benar-benar udah ikhlas benar-benar, tapi memang karena memang ada faktor penghalangnya. Ya, jadi nggak semua ruqyah itu langsung terjadi begitu saja selesai, udah selesai. Nggak, banyak hal-hal ya. Jadi jangan sampai pikiran kita tentang ruqyah itu pikiran yang sempit, sehingga kalau misalnya ada seorang meruqyah udah benar-benar dalam waktu 2 jam kemudian kita melihat enggak ada efek, lalu kita tuduh ruqyah itu tersebut enggak benar nih ruqyahnya nih, enggak jelas. Belum tentu. Oke, ada banyak sekali ruqyah, misalnya meruqyah orang yang punya susuk ya. Orang yang punya jimat ya, punya kalung-kalung yang atau cincin yang ada jin dalamnya. Kemudian sering mimpi buruk dan semacamnya. Kemudian mengeluh kepada ruqyah. Kemudian ruqyah mendatangi. Meruqyah. Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa karena masih ada hijab. Penutup. Penutup itu berupa apa? Itu berupa keinginan. Dia masih pengen dengan jimat-jimat itu. Itu susah. Orang yang pakai susuk supaya cantik misalnya. Perempuan pakai susuk supaya cantik. Kemudian dia betah dengan susuk tersebut. Dan bahkan memang dia merasa lebih dipuji oleh orang dengan susuk tersebut. Merasa lebih cantik. Nah, ini yang seperti ini susah untuk diruqyah. Kenapa? Karena emang dirinya masih memberikan hijab terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu susah. Duduk aja. Faham. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala, "Kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa'i al-hissiyah." Hal ini sebagaimana terjadi pada obat-obatan dan penyakit fisik. (Tuh) fa inna adama ta'thiriha qad yakunu li adami qabulit tabi'ati li dhalika ad-dawa. Efek penyembuhannya terkadang hilang disebabkan fisik penderita yang tidak sesuai dengan obat tersebut nih. Efek penyembuhan itu kadang-kadang enggak ada sama sekali. Itu karena apa? Karena fisik penderita itu tidak sesuai dengan obat tersebut. Tadi seperti yang Anda bilang, mungkin karena alergi, mungkin karena memang trauma, mungkin karena hal-hal lain. Atau bisa jadi disebabkan oleh adanya suatu penghalang. Wa qul yakunu. Kemudian, fa inna at-tabi'ata idza akhadhatid dawa'a biqabulin tamin kana intifa'ul badani bihi bihasabi dzalikal qabul. Ini perhatikan, jika kondisi fisik seseorang mampu menerima obat tersebut benar-benar, dia fisiknya benar-benar mau menerima obat tersebut, tentulah tubuhnya juga akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut sesuai dengan kadar penerimaan fisik dia terhadap obat tersebut. Paham gak di sini? Jika kondisi fisik seseorang mampu menerima obat tersebut, fisiknya dia benar-benar memang ingin mendapatkan obat tersebut dan cocok dengan obat tersebut, tentu fisik tersebut juga akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut sesuai dengan kadar penerimaan fisiknya terhadap obat tersebut. Paham? Paham? Hilman, paham? Enggak paham? So, misalnya nih, fisik antum nih enggak menerima terhadap obat tersebut karena memang alergi dari kecil terhadap obat tersebut. Nah, ketika antum tidak menerima, fisiknya enggak menerima obat tersebut, maka obat itu walaupun dibersihkan, disterilkan, tentu itu enggak bakal mendapatkan efek, enggak bakal mendapatkan manfaat. Tubuh antum enggak dapat manfaat. Kenapa? Karena tubuh antum enggak menerima. Nah, sebaliknya, kalau fisik antum mampu menerima obat tersebut, bahkan membutuhkan, bahkan senang dengan obat tersebut, tentu tubuhnya juga akan tubuh antum akan mendapatkan manfaat dari obat tersebut sesuai dengan kadar rasa menerimanya tubuh antum terhadap obat tersebut. Atau contoh yang lebih real, seseorang suka atau enggak dengan membaca Al-Quran? Kalau dia enggak suka membaca Al-Quran, dia mau berdoa dengan Al-Quran, mau meminta kepada Allah melalui Al-Quran, mau benar-benar menyembuhkan fisiknya atau jiwanya dengan Al-Quran, kalau dia enggak suka Al-Quran, dia enggak bakal dapat. Ya enggak? Tapi kalau misalnya dia memang mulai mencintai Al-Quran, kemudian senang dengan membaca Al-Quran, senang membaca maknanya dan sebagainya, kalau ketika dia merasa sakit jiwanya atau merasa sakit tubuhnya, kemudian dia berusaha menyembuhkannya dengan membaca Al-Quran dan mentadabburinya, maka ini lebih enak, lebih mudah menerima. Karena apa? Karena kondisi fisiknya dan batinnya terlebih itu menerima penerimaan pengobatan tersebut. Ya. Beda kalau misalnya seseorang keras kalbunya, kemudian dia tidak terbiasa, tidak mau dengan Al-Quran, mau di Al-Quran-kan seharian pun, kalau misalnya dia enggak suka, ya enggak bakal. Jadi ini faktor fisik dan faktor batin seorang korban itu juga sangat berpengaruh terhadap proses penyembuhannya. Ya. Kemudian, wakadzalika doa, demikian, bukan itu. Wakadzalika al-qalb idza akhadha ar-ruqa wa at-ta'awidh biqabulin tam wa kana lir-raqi nafsun fa'alatun wa himmatun mu'athirah athara fi izalati dawa. Demikian juga ruqyah, jika jiwa penderita mampu menerima ruqyah dan ta'awudz, yaitu ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim atau a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, kalau seorang penderita mampu menerima ruqyah dan ta'awudz yang semacam tadi, itu dengan sempurna menerimanya, ya, itu satu faktor. Sementara pihak yang meruqyah itu juga dia memiliki pengaruh dan semangat kuat, faktor kedua, ya, dua sisi itu, maka ruqyah itu tentu akan memberikan efek positif dalam menghilangkan penyakit. Jadi dalam prosesi ruqyah itu perlu ada dua kondisi atau dua sisi yang perlu benar-benar diluruskan. Pertama, dari sisi korban, dia menerima atau enggak penyembuhan ini. Kedua, dari sisi peruqyahnya, dia itu benar berpengaruh atau enggak bacaannya. Karena sebagian orang bacaannya tidak ada pengaruh sama sekali. Oke, kalau misalnya itu melihat seorang korban kesurupan misalnya atau santet atau sihir, kemudian ada beberapa orang datang, itu dia bisa merasakan getaran mana orang yang benar bacaannya, mana yang enggak. benar bacaannya dari segi bacaannya benar, dan dari segi kualitas bacaannya, dan dari segi kolbunya. Itu kelihatan. Dan gak semua orang seperti itu. Maksudnya gak semua orang bacaannya itu bisa diterima. Ya. Makanya seperti yang tadi kita bilang, ada orang bacaannya dia hafal 30 juz, bahkan ustaz sekalipun. Ya. Kemudian membacakan ruqyah kepada orang atau muridnya, gak ada efek. Padahal benar ajinya, tapi gak ada efek. Atau bahkan jinnya membalikkan pada dia. Antum salah, antum ini. Bahkan jinnya membalikkan. Itu bisa disebabkan faktornya mungkin karena bacaannya gak benar, mungkin karena niatnya gak benar, mungkin karena hal-hal lain. Jadi pengaruh peruqyahnya itu sangat penting. Ya, pengaruh peruqyahnya sangat. Dan itu juga bisa difaktorkan juga efek atau berefek atau enggaknya karena ilmu syar'i yang dia miliki. Dan juga rasa tawakal dia kepada Allah. Kalau misalnya seorang peruqyah dia mengandalkan dirinya sendiri, ya. Misalnya ada orang peruqyah, dia merasakan dirinya punya kelebihan. Jadi memang dia baca-baca Al-Qur'an, kemudian baca-baca ta'awuz, tapi merasa itu semua dari dirinya. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa tawakalnya minim. Nah, yang seperti ini itu buruk. Enggak ada efeknya. Ya, jadi bahkan mungkin di YouTube antum pernah lihat ada beberapa rekan-rekan peruqyah. Kalau misal antum uji ilmunya itu sedikit ilmunya. Ilmunya cetek sekali. Enggak bisa ngajar ngaji, enggak bisa. Tetapi dalam urusan meruqyah itu subhanallah, ya. Baru baca sedikit langsung berefek sama pasiennya. Itu kan ada, dan ada enggak perlu kita sebut nama-namanya. Tapi segi ilmu itu cetek sekali. Bukan berarti kita jauh lebih baik, tapi kalau diperiksa ilmunya sedikit sekali. Tapi kalau misalnya membaca ayat-ayat ruqyah itu berefek sekali pada orang itu. Itu disebabkan apa? Di antaranya disebabkan tawakal dia yang tinggi, ya. Ya. Kemudian juga disebabkan karena dia sudah terbiasa meruqyah dengan tawakal pengharapan terhadap Allah dengan tingginya. Nah, orang yang udah sering meruqyah dan biasa meruqyah itu setan dari kalangan jin itu mengetahui tanda-tandanya. Siapa orang-orang yang udah biasa meruqyah, siapa yang enggak pernah meruqyah. Dan biasanya orang yang biasa meruqyah itu ditakuti langsung sama kalangan setan itu. Langsung takut. Karena udah terlihat jelas tanda-tandanya. Oh, ini orang ini. Karena orang yang meruqyah itu serta kalau misalnya dia berhasil meruqyah seseorang ya, maksudnya dengan ikhlas dan bagus ruqyahnya, itu langsung di blacklist oleh setan. Langsung di blacklist. Ini orang ini bahaya gitu kan. Mengancam. Lebih bahaya bahkan dibandingkan dengan mungkin orang yang berilmu dari segi sihir dan santet dan semacamnya. Orang yang berilmu kadang-kadang enggak bisa meruqyah. Ada itu banyak-banyak orang berilmu enggak bisa meruqyah. Ada juga seperti itu. Bahkan orang tersebut bisa jadi hafal Al-Qur'an tapi dia enggak bisa dalam proses meruqyah, dia enggak bisa karena mungkin karena beberapa hal, bisa jadi mungkin karena pengalamannya, ya. Jadi pengalaman itu juga penting. Pengalaman itu juga penting, ya. Semakin berpengalaman orang dalam meruqyah itu semakin bisa dia insyaallah dalam ruqyah. Tapi tentu kita enggak boleh menjadikan ruqyah itu sebagai pencaharian hidup, kemudian kita mencari uang saja dari ruqyah gitu, jadi enggak layak. Apalagi menjual air ruqyah, menjual ya air ruqyah. Air ruqyah enggak perlu dijual. Cukup air kemudian tiupkan dengan ayat-ayat, udah cukup, enggak usah dijual kayak gitu kan. Yang seperti ini enggak layak, bahkan enggak boleh yang seperti ini, wallahu a'lam, ya. Jadi jangan berlebihan juga dalam hal seperti ini. Ruqyah jadikan ruqyah itu sebagai sampingan untuk membantu orang, ya. Bukan sebagai tujuan dalam pencaharian, tapi jadikan sampingan sebagai membantu orang lain. Wa kadzalika doa, hal yang sama juga terjadi pada doa. Fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil matlub. Doa termasuk sebab yang paling kuat untuk mendapatkan keinginan kita. Doa merupakan sebab yang paling kuat untuk menghasilkan dan merealisasikan keinginan kita. Ya. Dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Itu dengan doa. Itu dengan doa. Doa itu penting dalam menyembuhkan. Makanya yang namanya ruqyah itu pasti berdoa. Ya, namanya ruqyah itu pasti berdoa, membutuhkan lafal-lafal dan membutuhkan penghadiran kolbu. Walakin qad yatakhallafu anhu atharuhu. tapi merupakan untuk mendapatkan keinginan. Terkadang doa tidak memberikan efek apapun. Terkadang doa tidak memberikan efek apapun. Kenapa? Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Imma li dha'fin fi nafsihi bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu Allahu lima fihi min al-'udwan." Bisa jadi hal ini bisa jadi disebabkan doa itu pada dasarnya memang lemah secara zat. Kenapa lemah? Misalnya doa tersebut tidak disukai oleh Allah karena mengandung kezaliman. Bisa jadi doa yang mengandung kezaliman itu tidak diijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mendoakan orang yang tidak ada salah sama sekali, doa keburukan atasnya. Ini enggak dikabulkan. Doa untuk permusuhan misalnya. Ya Allah, mudah-mudahan misalnya kampung A dengan kampung B bertengkar. Enggak, ini yang seperti ini enggak. Ya. Di antara kezaliman juga misalnya seseorang ada jin di pasiennya, di tubuhnya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, pindahkanlah jin ini ke tubuhnya fulan. Ini kan kezaliman. Maksudnya antum jinnya ada di antum, antum merukia antum, ternyata Mas Alam di sini sampingnya. Antum berdoa kepada Allah, ya Allah, pindahkanlah jin ini kepada tubuh fulan. Padahal enggak ada masalah dengan Mas Alam dan semacamnya, enggak ada. Tapi yang namanya memindahkan jin terutama juga ke tubuh binatang kadang-kadang kan ada perukiah seperti itu. Jin malah dipindahkan ke binatang, ke ayam misalnya. Binatang yang keserupaan akhirnya. Dan itu terjadi benar. Nah, yang seperti ini zalim ini. Memindahkan penyakit juga. Ini zalim. Walaupun kadang pernah terjadi gitu loh. Benar. Akhirnya binatang itu yang kena. Ada juga yang memindahkan buhul kepada binatang. Nah, ini juga zalim. Ya kan, misalnya di antum gitu kan, kemudian dukun biasanya kayak gini. Biasanya ini dukun. Karena yang bisa memindahkan itu ya dukun, maksudnya kan memindahkan buhul, buhulnya dimasukin ke ayam. Kemudian ayam itu udah langsung kelepek-kelepek. Kemudian ayam itu disembelih, akhirnya terlihat buhulnya di bagian perut atau apa di ayam tersebut berupa apa misalnya paku atau apa dan semacamnya. Nah, ini zalim terhadap ayam gitu. Zalim terhadap makhluk enggak boleh. Kalau misalnya kita memang meminta dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala buhulnya, dan kadang-kadang memang susah itu. Butuh berhari-hari bahkan berbulan-bulan bisa. Prosesnya lama itu yang semacam buhul itu enggak langsung habis. Nah, itu ini yang termasuk yang disebut di sini doa yang mengandung ada di kezaliman. Itu dia dikabulkan oleh Allah. Kadang tapi dikabulkan. Nah, itu sebagai apa? Sebagai fitnah. Sebagai ujian. Dan biasanya yang seperti itu adalah dukun. Biasanya seperti itu adalah dukun memindahkan penyakit ke penyakit kepada orang lain atau kepada makhluk lain, itu dukun biasanya. Kerjanya dukun, bukan kerjaannya orang perukiah yang muslim dan mukmin, bukan. Ya. Wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah. Dan bisa juga atau karena kelemahan kalbu orang yang berdoa. Jadi seorang yang meruqyah qalbunya itu lemah dalam meruqyah, dalam berdoa itu enggak berefek. Ya. Serta tidak adanya ketundukan kepada Allah. Nah, ini butuh kita ketika meruqyah seseorang, kita butuh benar-benar ketundukan kepada Allah dan kekhusyuan, ya. Kemudian mungkin juga hal itu disebabkan sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Ada juga hal lain nih yang menghalanginya. Yaitu di antaranya apa? Di antaranya adalah di sini apa diantaranya? Mengkonsumsi makanan haram, baik makanan haram secara zat seperti daging babi, atau haram karena cara mendapatkannya haram. Makanan secara zat itu memang dibolehkan makan kambing, sate kambing misalnya, tapi cara mendapatkannya dengan mencuri, maka dia haram. Nah, yang seperti ini enggak mengkabulkan doa. Atau ini yang seperti ini menghalangi doa. Seperti yang di hadis, seorang dalam keadaan safar, kemudian lesu, berpayah, kemudian bajunya kumuh, akbar, yang bajunya banyak debunya. Dia bertanya, berminta kepada Allah, ya ilahi, la ilahi. Kata Rasulullah apa? Dan juga dia, makanannya haram, minumannya haram. Kata Rasulullah, fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana yang seperti ini mau dijawab oleh Allah? Enggak dijawab. Ya, karena memakan makanan haram. Kemudian berbuat kezaliman. Berbuat kezaliman. Nah, orang yang suka berbuat zalim terhadap orang lain, mencuri, merampok, membegal misalnya, itu enggak digabulkan doa-doa yang seperti itu. Makanya sangat kita dalam secara nalar aja mustahil orang yang membegal itu sholat, mustahil. Orang yang membegal itu pasti enggak sholat. Ya kan? Makanya di Facebook pembegal itu yang pernah dibakar orangnya, ya kan? Ada foto-fotonya. Foto-foto ketika di masjid malah menghancurkan jari tengah itu foto-fotonya dan semacamnya kan? Pernah lihat itu? Hah? Enggak tahu. Di Kaskus dan semacamnya kan? Ada tersebar itu. Mereka ketika dunia malamnya seperti apa kan? Dengan perempuan, kemudian paginya tidur, malamnya main ya. Main motor dan semacamnya. Atau mainnya malamnya kerja. Ya. Paginya tidur. Kemudian motornya dikasihin, dibagi-bagi dan semacamnya. Alhamdulillah. Ghanimah ya, dapat ghanimah. Nah ini berbuat zalim seperti ini tidak mengabulkan atau menghalangi terkabulnya doa. Kemudian tertutupnya kolbu dengan maksiat. Nah ini penting ini. Tertutupnya kolbu dengan maksiat. Seseorang semakin sering maksiat, semakin tertutup kolbunya, itu akan semakin malas dalam beribadah kepada Allah. Dan secara otomatis ketika dia berdoa itu sulit untuk dijawab. Ya, bagaimana seseorang misalnya antum raja. Antum memerintahkan sesuatu kepada hamba antum, budak antum, sesuatu gini. Terus dia gak mau nurutin. Males-malesan, gak mau nurutin. Dan juga gak mau mendatangi antum sebagai penghambaan, gak mau. Nah, ketika dia mengutarakan keinginannya, duhai raja, saya ingin gini-gini, tentu antum, ah, kamu ini biasanya juga enggak mengindahkan perintah saya, perintah aku kok gitu. Nah, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta kan. Nah, orang yang sering bermaksiat itu makin tertutup hatinya, nuktah sauda, ada nuktah sauda, dan itu yang masuk dalam kalabal rona ala qulubihim, ron. Itu sampai tertutup kalbunya. Orang makin tertutup, makin hitam kalbunya, makin banyak maksiatnya, makin banyak lalainya, itu akan makin malas, otomatis makin malas dalam beribadah. Makanya kalau misal kita futur atau kita malas dalam beribadah itu karena apa? Karena disebabkan kita sering maksiat. Bukan apa-apa, karena disebabkan kita sering maksiat. Itu aja udah. Kuncinya itu aja. Kenapa kalau misalnya bulan lalu kualitas ibadah kita tuh bagus, kita sering beribadah. Kok bulan sekarang saya enggak? Itu bukan apa-apa. Selain karena kita sendiri yang lebih sering maksiatnya, ya. Nama orang yang semakin dia sering maksiat, semakin sulit doanya dikabulkan. Dia mau mengharapkan ini, mengharapkan itu, enggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dianya sering maksiat kepada Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Juga serta kondisi jiwa yang terkuasai dan terkalahkan oleh kelalaian, juga oleh nafsu syahwat. Nah, ini penting semua ini. Di antara syarat-syarat terkabulnya doa adalah mengkonsumsi makanan halal. Thayyibah gitu kan. Kemudian tidak berbuat zalim kepada makhluk Allah, baik itu manusia ataupun hewan. Kemudian membuka kalbu untuk beribadah senantiasa. Kemudian kondisi jiwa kita itu harus dikuasai dengan ibadah dan zikir. Tidak dikalahkan oleh kelalaian dan juga oleh nafsu syahwat. Tapi disebutkan dalam Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sayyid Nabi SAW bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Nih, berdoalah kepada Allah dengan kondisi antum tuh muqinun bil ijabah. Yakin doa kalian itu terkabul. Oke, kita berdoa, kita harus berdoa dengan kalbu kita tuh yakin doa kita akan terkabul. Wa alamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak serius. Orang doa, dia enggak serius. Enggak dia ambil. Enggak Allah kabulkan. Misalnya orang doa di awal-awal kajian misalnya. Antum doa di awal kalian. Misalnya, Allahumma rizukna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbal. Tapi lalai. Maksudnya ngomong aja, enggak ada maknanya. Nah itu karena kadar kelalaian antum begitu tinggi ketika berdoa itu, dan kadar perasaan terhadap doa itu enggak ada, maka enggak ada efek dari doa itu. Ya. Antum datang ke sini misalnya bismillah mau mencari ilmu dengan benar-benar pengharapan, dengan kolbu yang menghayati benar-benar saya akan mencari ilmu ke sini, itu efeknya justru ada. Ya, tapi orang yang cuma datang gitu aja, apalagi terlambat, apalagi dihukum habis itu, apalagi misu-misu, dasar, udah datang jauh-jauh, syukur kayak kita datang gitu, terlambat. Kan? Nah, itu nggak dapat itu faedahnya. Ya. Oke, benar-benar kolbu itu penting. Kolbu yang hidup dan kolbu yang serius. Dia pengen-pengen. Dan minta sama Allah, benar-benar minta sama Allah, yakin doanya terkabul, namun dengan faktor ayat tadi, makanannya halal, terus tidak berzalimi orang, dan juga tadi hal-hal lain yang telah kita sebutkan. Berdasarkan hadis di atas, doa adalah obat penawar yang memberikan manfaat dan menghilangkan penyakit. Namun kelalaian hati dari ingat kepada Allah dan mengkonsumsi makanan haram akan melemahkan sekaligus melenyapkan kekuatan doa. Itu ingat. Lalainya kalbu kita dari ingat kepada Allah, zikir terhadap Allah, dan itulah kita lalai dari zikir kepada Allah dan mengkonsumsi makanan haram, ya na'udzubillah, itu akan melemahkan, bahkan bisa melenyapkan kekuatan doa. Enggak ada doa itu enggak ada efeknya sama sekali. Ya. Na'udzubillah. Taib. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka berdoalah dengan cara yang baik, dengan kalbu yang baik, dengan doa juga yang baik. Sungguh Allah juga telah memerintahkan kaum mukminin dengan perkara yang Dia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, kepada kalian. Kemudian beliau menceritakan tentang seorang laki-laki yang tengah mengadakan perjalanan panjang. Nah, ini diantara penyebab dikabulkannya doa safar. Rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, dan ia menegadahkan tangan ke langit, ya Rob, ya Rob, ya, minta sama Allah. Dia dalam kondisi benar-benar membutuhkan. Orang kan biasanya kalau misalnya membutuhkan benar-benar dalam kondisi terjepit, itu dikabulkan doanya. Akan tetapi makanannya itu haram, minumannya haram, pakaian juga haram. Pakaiannya haram mungkin karena pakaiannya banyak gambar-gambarnya, ya, bisa karena itu, atau bisa karena dari mencuri atau dan begal dan semacam begal pakaian. Dan ia dibesarkan dengan hal-hal yang haram. Jadi dibesarkan dengan hal-hal yang haram. Kadang ini nggak sengaja, yaitu seorang bapak menafkahkan dari harta yang haram. Maka anak-anaknya kan tumbuh dengan harta haram. Na'udzubillah. Nah, maka bagaimana mungkin doanya akan terkabul? Kan? Kemudian Abdullah bin Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab Az-Zuhud karya ayahnya, dahulu Bani Israel pernah tertimpa bencana sehingga mereka pun keluar ke suatu tempat untuk berdoa. Kemudian Allah mewahyukan kepada nabinya untuk mengabarkan kepada mereka Bani Israel, sungguh kalian keluar ke dataran tinggi ini dengan badan yang najis. Kondisi badannya najis. Kalian menegadahkan tangan-tangan kalian kepadaku padahal ia berlumuran darah. Dan dengannya kalian penuhi rumah-rumah dengan barang-barang haram. Nah itu. Rumah-rumah dipenuhi dengan barang-barang haram sehingga doanya tidak terkabul. Maka jangan heran jika di rumah masih ada barang-barang yang haram dan sering menggunakan barang haram tersebut, maka jangan harap banyak doanya terkabul. Apakah kalian sekarang memohon kepada saat murkaku kepada kalian telah bertambah karena kalian berlumuran dengan najis dan juga di rumah-rumah kalian banyak hal-hal yang haram? Kalian hanyalah akan semakin menjauh dariku. Abu Dzar berkata, cukuplah doa itu bisa diterima jika disertai dengan kebajikan, yakni layaknya sejumput garam yang mencukupi sejumlah makanan. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita tutup doa, kita tutup kajian ad-da'wah dawa ini dan doa kafaratul majlis. Insyaallah pada pekan depan kita akan menyambung kepada bab baru, pembahasan baru insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.